ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad siang 13 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Falah dalam sebuah kajian rutin membaca syarah hadis arba'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Mudah-mudahan setelah ini kita tidak berpindah-pindah lagi. Ya. Saya takut jamaahnya beda-beda gitu. Jamaahnya tetap ya. Karena ini kajian terus nyambung. Kalau seandainya dia tidak nyambung, susah untuk dipahami nantinya. Maka mudah-mudahan setelah ini di sini saja, tidak usah pindah-pindah. Jadi setiap Ahad pekan kedua kita di Masjid Al-Falah, selama masih diizinkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang kedua. Kemudian kita sudah membaca perkataan penulis hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian setelah itu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam bertanya lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Bertanya tentang hari kiamat, lalu bertanya lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan akhirnya Jibril alaihi salam pun pergi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa penulis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung karena di dalamnya terdapat amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniah. Amalan lahiriah yaitu Islam lahiriah, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, bayar zakat, puasa, kemudian berhaji ke Baitullah. Amalan batiniah seperti iman, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan qada dan qadarnya. Kemudian penulis juga mengatakan yang sudah kita pelajari bahwa seluruh ilmu syariat ini tertuju kepada hadis ini. Saking pentingnya hadis ini, seluruh ilmu syariat tertuju kepada hadis ini. Dan penulis mengatakan bahwa hadis ini disebut sebagai ummus sunnah. Hadis Jibril yang panjang ini disebut sebagai ummus sunnah. Sebagaimana Al-Quran itu ada ummul Quran, maka ini ummus sunnah. Ya. Kenapa Al-Fatihah disebut sebagai ummul Quran? Karena seluruh kandungan Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah. Nah, kenapa hadis Jibril ini disebut sebagai ummu sunnah? Karena seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada hadis ini. Kemudian ahibati hadzakumullah taala, penulis sebagaimana sudah kita pelajari bahwa penulis menjelaskan Nabi Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk rupa manusia. Dan sudah saya sebutkan bentuk rupa manusia yang diserupai oleh Jibril adalah Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini sahabat yang dia bagus rupanya dan hampir wajahnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bertanyalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Jibril alaihi salam bertanya, beliau mendekat kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada Rasulullah SAW, dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah contoh kalau orang menimba ilmu agama dia harus mendekat kepada orang yang belajar ilmu agama. Nah, ini saya kira adab tidak perlu lagi sebelum kajian saya ayo dekat. Kita nggak ada urusan dengan kamera. Ya, kamera enggak kena bapak-bapak juga. Kenanya saya kok. Saya artisnya di sini. Jadi tidak mengapa di depan, ya. Kemudian setelah itu yang jadi pembicaraan juga adalah bahwa Jibril alaihi salam yang menyerupakan dirinya dari manusia, beliau tidak dikenal oleh para sahabat. Tidak dikenal oleh para sahabat. Berarti orang luar ini. Tetapi pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas-bekas seperti dia safar. Nah, tidak ada bekas-bekas seperti dia safar. Lalu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Islam adalah amalan-amalan lahiriah, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan, benar, engkau benar. Lalu para sahabat heran, ini bertanya malah membenarkan. Sudah orang ini orang asing, bertanya, mendekat kepada Rasulullah, lalu setelah dijawab, malah membenarkan. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya tentang iman. Nah, iman, kemudian Rasulullah SAW menjawab, beriman adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Itu tadi pengulangan. Kita baca dan di buku terjemahan kita pada halaman ke-24. Siapa yang bertekad untuk mengikuti terus kajian ini dan belum punya kitabnya, buku terjemahan, silahkan tekad ingin ikut ya, terus ya, jangan absen. Sudah pas 3 Pak, habis. Taib. Taib, sekarang kita lanjutkan. Penulis mengatakan Al-imanu billah huwa tasdiqu bi annahu subhanahu mawjudun mawsufun bi sifatil jalal wal kamal munazzahun an sifatin naqs wa annahu wahidun haqqun samad fardun khaliqun jami'il makhluqat mutasarrifun fi ma yasha yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Yang artinya kalimat engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Iman kepada Allah yaitu mengakui bahwa Allah itu ada, mempunyai sifat-sifat agung serta sempurna, bersih dari sifat kekurangan, Dia tunggal, benar, memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tidak ada yang setara dengan Dia, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Ini sudah kita jelaskan, betul tidak? Bahwa beriman kepada Allah itu ada empat unsur. Yang pertama, mengimani Allah itu apa? Allah itu apa? Ada. Yang kedua, mengimani bahwa Allah itu maha kuasa, pencipta, pengatur. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh ibadah. Nah, itu makna dari beriman kepada Allah. Nah, di sini penulis mengatakan, perhatikan, iman kepada Allah yaitu mengakui bahwa Allah itu ada. Ini unsur pertama nih, bahwa Allah itu ada. Jadi kalau Anda ditanya apa makna beriman kepada Allah, maka kita mengatakan meyakini Allah itu ada dan mempunyai sifat-sifat yang agung serta sempurna, bersih dari sifat kekurangan. Dia tunggal, benar, memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tiada yang setara dengan Dia, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Nah, inilah yang disebut dengan kekuasaan. Jadi kalau Anda mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti Anda meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, atau disebut dengan rububiyah. Maka ada istilah namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Mencipta, mengatur, berkuasa. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Betul tidak? Nah, kemudian unsur yang ketiga mengimani tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang husna berarti nama-nama yang sempurna kebagusannya. Sifat-sifat yang mulia maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Allah turun ke langit dunia. Allah memiliki wajah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua telapak kaki. Allah subhanahu, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah itu tidak boleh kita misalkan dengan makhluk. Oh, masa Allah punya tangan, Allah punya kedua telapak kaki? Maka kita katakan iya, karena Allah yang berfirman sendiri tentang dirinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Makanya iblis ketika tidak mau sujud, Allah berkata, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, kita tugas kita mengimani. Tidak boleh kita misalkan dengan tangan makhluk. Tugas kita mengimani. Tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsiran yang lain. Misalkan tangan kita tafsirkan dengan kedua kekuatan Allah. Tugas kita mengimani. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Tugas kita cuma mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Tugas kita mengimani. Tidak boleh kita meniadakan sifat tangan tersebut. Nah, itulah unsur beriman kepada Allah. mengimani Allah itu ada, mengimani Allah itu maha kuasa, mengimani Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, mengimani bahwa Allah memiliki seluruh macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun jenisnya. Mau ibadah yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, ataupun mau ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, ucapan misalkan zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, haji, membantu orang lain, membantu orang tua, maka ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal anggota tubuh. Atau ibadah hati seperti syukur, sabar, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, rasa cinta, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, makanya ini disebut dengan beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah memiliki seluruh macam jenis ibadah. Meyakini bahwa Allah memiliki seluruh macam jenis apa? Ibadah. Paham sampai sini para ikhwah? Baik. Itu pengulangan yang bulan yang lalu, karena kita kan kajiannya sebulan sekali. Nah, makanya harus diingatkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wal imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Huwa at-tasdiqu bi annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Maksudnya mengakui bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak pernah mau mendahului sebelum ada perintah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kita akan berbicara tentang malaikat sekarang. Agak sedikit mendetil tentang malaikat. Ahibati hafizakumullah taala, poin pertama. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, para malaikat diciptakan dari cahaya. Baik. Itu poin pertama tentang malaikat. Poin yang kedua, kapan diciptakannya? Apakah sebelum manusia, sebelum jin, atau kapan? Maka jawabannya adalah bahwa secara pasti kapan diciptakannya malaikat kita tidak tahu. Tetapi yang pasti malaikat sudah diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Itu adalah sesuatu yang yakin, tidak boleh ragu di dalamnya. Kapan diciptakannya malaikat? Allahu a'lam. Tetapi secara yang yakin bahwa malaikat diciptakan sebelum manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi sebagai seorang khalifah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika manusia diciptakan, malaikat sudah ada. Nah, ini kita ilmui secara yakin, tidak ada boleh ragu di dalamnya, bahwa keberadaan malaikat sebelum manusia. Ya. Kemudian, bagaimana bentuk besarnya tubuh mereka? Bagaimana besarnya tubuh malaikat? Maka, ahibati hafizakumullah ta'ala, para malaikat bentuk atau besarnya tubuh mereka sangat besar. Sangat besar. Sulit untuk dibayangkan. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-durr wal yaqut ma Allahu bihi alim. Jibril alaihi salam pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Setiap sayap darinya menutup ufuk. 600 sayap, setiap sayapnya menutup ufuk. Ufuk tahu enggak, Pak? Ya, belahan bumi. Misalkan ufuk timur berarti bagian timur bumi. Satu sayapnya Jibril menutup ufuk. Sedangkan dia mempunyai berapa? 600. Besar atau tidak? Besar. Ya, 600 ufuk, 600 sayap. Dan berjatuhan dari sayapnya Jibril At-Tahawi, batu-batuan yang indah dan batu-batuan yakut, batu-batuan permata, ya, yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ini menunjukkan besarnya wujud malaikat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, ra'aituhu munhabitan minas sama saddan 'idham saddan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Aku melihat Jibril turun dari langit. Bagaimana bentuk rupanya? Menutupi antara bumi dan langit. La haula wala quwwata. Tidak bisa kita bayangkan. Menutupi antara bumi dan langit. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu besar-besar tubuhnya. Begitu juga malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah adalah tempat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang artinya dan para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan yang sekitarnya. Surat Ghafir, apa? Bukan surat Al-Hasyr, surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya. Ini malaikat yang memikul arsy, bagaimana besarnya tubuh mereka. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhinali an uhaditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu dari malaikat-malaikat pembawa atau pemikul arsh. Innama baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati am. Sesungguhnya jarak antara shahmah udhun, shahmah udhuni, ini artinya daun telinganya, jarak antara daun telinganya malaikat dengan pundaknya itu seperti perjalanan 700 tahun. Timbul pertanyaan, 700 tahun di sini 700 tahun apa? Apakah burung, apakah naik onta, orang berlari, ataukah naik kuda, apa saja? Karena tidak disebutkan secara eksplisit, maka apa saja? Itu pun semuanya menunjukkan saking jauhnya perjalanan tersebut. Kalau kita di zaman sekarang ini, ya mungkin pakai Z yang paling cepat, kekuatan suara atau kecepatan suara, tetap saja kalau 700 tahun jadi besar gitu. Antara daun telinga dengan pundaknya 700 tahun. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara seperti ini dalam keadaan konteks beliau waktu itu yang beliau kenal adalah naik onta, naik kuda, naik keledai, keledai, ya, kemudian jalan kaki, itu saja. Berarti tambah jauh. Ataukah perjalanan burung misalkan, burung terbang 700 tahun, itu pun juga jauh. itu pun juga menunjukkan besarnya besarnya badan malaikat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, para malaikat mempunyai ajniha, mempunyai sayap-sayap sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai rasul yang memiliki sayap. Matsna wa tsulatsa wa ruba', yang memiliki sayap yaitu 2, 3 atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan di dalam ciptaannya sekehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian para malaikat itu ahibati hafizakumullah taala, mereka berbeda-beda di dalam kesanggupan dan di dalam bentuk rupa. Mereka berbeda-beda di dalam kesanggupan dan di dalam bentuk rupa. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dan Rifa'ah ini adalah seorang pejuang ahli Badar. Seorang pejuang pada peperangan Badar. Kemudian Rifa'ah berkata, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ma ta'udduna ahla Badri fikum?" Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Menurut kalian orang-orang yang ikut peperangan Badar ini nasibnya bagaimana? Min afdalil muslimin au kalimatan nahwiha?" Apakah dia termasuk orang-orang yang paling utama dari kaum muslimin atau yang semisalnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min afdalil muslimin au kalimatan nahwaha." Iya, seluruh kaum muslimin yang mengikuti perang Badar, mereka adalah manusia-manusia beriman yang paling utama dibandingkan yang lainnya. Wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Demikian pula yang mengikuti peperangan Badar dari para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat ada yang besar, ada yang kecil. Kalau mengikuti peperangan Badar maka mereka berarti sejenis dengan atau sama bentuk tubuhnya ataupun besar tubuhnya dengan manusia. Tetapi ada sebagaimana sudah kita sebutkan, malaikat ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak makan, tidak minum. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 28. Surah Adz-Dzariyat ayat 28. Faragha ila ahli. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera kepada istrinya pulang. Faja'a bi ajlin samin. Maka Nabi Ibrahim membawa anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihi. Kemudian istrinya memasak. Kemudian setelah masak didekatkan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat tersebut. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau didatangi oleh tamu oleh para malaikat. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Fa awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin 'alim. Yang artinya, "Wahai malaikat, apakah kalian tidak makan?" Maka para malaikat diam saja. Akhirnya Jibril alaihissalam merasa takut. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "La atakhaf. Wabasyyiruhu bi ghulamin halim." Jangan engkau takut wahai Ibrahim. Kemudian bergembiralah engkau akan mendapatkan anak laki-laki yang mengetahui atau yang berilmu. Intinya malaikat tidak makan, tidak minum. Kemudian poin selanjutnya, malaikat tidak pernah futur beribadah. Tidak pernah apa? Futur beribadah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah di siang dan malam hari, tidak futur. Yafturun, tidak futur. Futur itu apa sih artinya? Hah? Malas. Malas setelah kuat, setelah semangat, atau lemah setelah bergerak. Itu namanya futur. Dan setiap manusia pasti ada rasa futurnya. Ya. Coba ini aja kajian nih. Semenjak kita kajian kitab, siapa yang belum pernah absen selain panitia kajian? 1, 2, 3 ya. Nah, kadang ada, ini sudah pertemuan yang keberapa? Paling 5 ya, betul. 5. Maka kadang ada masa semangat, ada masa futur. Malaikat tidak begitu. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah pada siang dan malam, tidak pernah bosan, tidak pernah malas. Begitu juga dalam surat Fussilat ayat 38. Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna al-laila yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Yang artinya, maka para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, mereka bertasbih untuk Allah di siang hari dan malam, dan mereka tidak pernah bosan. La yas'amun. Yas'amun. Surat Fussilat ayat 38. Taib. Jumlah bilangan para malaikat ada berapa? Maka jawabannya banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu kita tahunya? Coba sekarang, ada yang bisa hitung enggak? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawmaidin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malak yajurunaha." Nanti di hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam itu mempunyai tali kekang. Jadi ada tali-talinya. Tali kekang. Nah, sebanyak 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Setiap satu dari 70.000 tersebut, 70.000 malaikat yang menariknya. 70.000, setiap satu dari 70.000 tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berapa jumlahnya? Saya matematika dapat 5 ya. Nah, 70.000 tali kekang. Tali kekang. Dari setiap satu dari 70.000 ini, satu dari 70.000 ini ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berapa? 4,9 miliar. Apa 49 miliar? Atau 490 juta? 4, yakin? 4,9 M. Jumlahnya malaikat banyak jumlahnya, ya. Bahkan kalau ingin tahu ketika Lailatul Qadar, makanya jangan main-main saat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu. Makanya kan itu bahasanya tanazzala. Tanazzala itu artinya turun berbondong-bondong, terus terus terus terus terus. Disebutkan dalam hadis, adaduhum fi tilkal lailah ka'adadir raml. Jumlah mereka pada malam tersebut seperti jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Bisa dihitung? Jumlah mereka sangat banyak. Jadi jangan takut amal Anda tidak tercatat. Malaikat yang mencatat amal banyak. Ya, malaikat yang mencatat amal banyak. Sekarang populasi manusia 1.6 miliar saja. 1.6 miliar saja. Sedangkan ini sudah 4.9 miliar. Itu pun malaikat yang lain, artinya 1.6 miliar untuk mencatat, anggap 2 berarti kalau 2 malaikat mencatat berarti berapa? 3.2. Ya, berarti masih sisa. Itu hitungan-hitungannya. Contoh yang lain lagi, bagaimana jumlah malaikat itu banyak sekali. Hadis riwayat Bukhari, yaitu di atas langit ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada namanya Baitullah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Di atas langit ada Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Setiap hari yang sholat di Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma 'alaihim. Artinya, kalau mereka masuk ke sana, maka tidak keluar. Masuk 70 ribu, setiap hari 70 ribu, 70 ribu, tidak keluar. Yang masuk ini yang lain daripada yang sudah masuk. Yang masuk yang baru, yang lain daripada yang masuk yang lama. Paham ini Pak Ekhon? Berarti jumlahnya berapa? Ya, bisa dihitung. Ya. Ini berarti semenjak diciptakannya langit dan bumi. Kalau sampai sekarang, zaman sekarang sudah 14 abad, berapa itu? Ya, jadi jangan khawatir, amalmu dicatat. Jangan sampai menganggap, ah kayaknya malaikat lagi lengah nih. Enak aja, gak ada. Ya. Nah, taib, sedikit lagi. Nama-nama malaikat. Malaikat ada namanya Jibril, Mikail, ya, Israfil, Malaikat Malik, Malaikat Munkar dan Nakir, Malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut. Ada 8. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, kemudian Munkar dan Nakir, kemudian Harut dan Marut. Berarti yang tidak ada, apa biasanya yang kita kenal, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Izrail diganti dengan malaikat maut. Karena belum ada hadis sahih tentang ada nama malaikat namanya Izrail, Izrail. Tetapi diganti berdasarkan ayat Al-Quran dengan namanya malaikat maut. Jibril, Israfil, Mikail, Israfil, kemudian Malik. Malik adalah malaikat penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, "Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk." Dan orang-orang penghuni neraka mengatakan, "Wahai Malik, wahai Malik." Ya, memanggil malaikat Malik, "Wahai Malik, bilang kepada Rabbmu, sudah matikan kami saja. Kami bosan disiksa." Ini mengerikan ya, Pak. Disiksa bosan. Kenapa? Karena habis disiksa hancur, dikembalikan lagi. Siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi. Enggak mati-mati. Ya, tidak mati-mati. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian ia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Kemudian ada Munkar dan Nakir. Ini malaikat yang melakukan fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Kemudian ada Harut dan Marut. Ini adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi ujian kepada manusia, yaitu mengajari ilmu sihir. Nah, timbul pertanyaan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Timbul pertanyaan, kok ada dua malaikat mengajari sihir? Kok ada dua malaikat mengajari sihir? Bukankah sihir haram? Pelakunya kafir? Ya. Maka jawabannya adalah dua malaikat tersebut mengajari sihir untuk sebagai ujian bagi manusia. Untuk sebagai apa? Ujian bagi manusia. Apakah mereka mengikuti atau tidak? Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu kecepatan para malaikat berpindah-pindah. Manusia di zaman sekarang ada mengenal kecepatan paling cepat apa? Cahaya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kecepatan para malaikat melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan para malaikat melebihi kecepatan cahaya. Untuk mengetahuinya bagaimana? Begini, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para umatnya, kemudian beliau tidak bisa jawab. Maka Jibril alaihi salam langsung datang dari tujuh petala langit, entah tujuh langit ketujuh itu di mana, ya, datang memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang ditanyakan oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwa cepatnya para malaikat untuk berpindah-pindah. Tugas-tugas para malaikat, ini yang terakhir. Ada yang membawa wahyu, dan ini adalah Jibril alaihi salam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193-194. Asy-Syu'ara. Kemudian ada tugas para malaikat adalah yaitu yang mengatur hujan ataupun yang ditugasi untuk menurunkan hujan. Kemudian ada tugas malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Ini tugasnya siapa? Israfil. Israfil. Ada tugas para malaikat yang mencabut nyawa. Dan ini adalah tugasnya malaikat maut dan teman-temannya. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut telah mewafatkan kalian. Malaikat maut telah mewafatkan kalian. Di sana juga ada malaikat yang diperintahkan untuk mencatat segala amal perbuatan hamba. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Kemudian di sana ada para malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Penjaga surga, penjaga neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 73. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mudaththir Az-Zumar ayat 71. Banyak tugas-tugas malaikat. Ada yang memberikan ruh pada rahim, ada yang menuliskan takdir dan seterusnya. Nah, itu yang berkaitan dengan malaikat. Jadi iman kepada para malaikat maksudnya mengakui bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, tidak pernah mau mendahului sebelum ada perintah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ini salah satu sifat dari para malaikat yang patut kita contoh sebagai manusia. Kenapa mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Karena mereka melakukan ini, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak mendahului Allah dengan perkataan apapun, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Para malaikat tidak mendahului Allah dengan perkataan apapun, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Tidak ada para malaikat bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yumaru. Mereka tidak bermaksiat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan, sesudah mempelajari beriman kepada para malaikat secara ringkas, wal imanu bi rusulillah. Wal iman bi rusulillah. Iman kepada rasul rasul Allah Subhanahu wa taala. Huwa annahum shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Beriman kepada para rasul yaitu mengakui bahwa mereka jujur dalam menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting para ikhwah. Ya, salah satu yang bisa membantah orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan para rasul sudah sempurna menyampaikan risalahnya. Rasul sudah sempurna menyampaikan risalahnya. Dan ini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa adalah sanggahan bagi yang berpendapat adanya bid'ah hasanah. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah hasanah, boleh kok ngerjain bid'ah hasanah. Berarti boleh kita membuat amalan baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad dalla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum wa hadzara ala syarr wa hadzara min syarrin ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali mereka telah memberitahukan kebaikan kepada umatnya yang mereka tahui untuk umatnya, dan mereka telah memperingatkan umatnya dari keburukan yang mereka tahui untuk umatnya. Jadi tidak ada lagi kata-kata bid'ah hasanah. Kenapa? Karena semua kebaikan sudah diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un mimma yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum ilan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa, tidak ada sesuatu yang tersisa yang menghantarkan seseorang ke dalam surga, menjauhkan seseorang dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan untuk kalian. Nah, ini sekali lagi konsep ini untuk bisa membantah adanya bid'ah hasanah. Tanya saja Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya belum? Kalau ada yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, tanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya belum? Kalau seandainya sudah menyampaikan, berarti tidak perlu bid'ah hasanah, dan tidak ada bid'ah hasanah. Paham ini? Makanya Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, dia menganggap itu adalah bid'ah yang baik, maka sungguh ia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan penulis mengatakan iman kepada para rasul, yaitu mengakui bahwa mereka jujur dalam menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya dalam agama Islam itu, Pak, enggak ada amalan khusus. Amalan khusus para habib dibandingkan para bukan habib, enggak ada itu dalam Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Enggak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ada amalan khusus untuk Abu Bakar tidak boleh diamalkan untuk Umar. Ada amalan khusus untuk Umar tidak boleh diamalkan untuk Utsman. Enggak ada seperti itu. Islam ajarannya jelas. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh keterangan dengan jujur tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan. Nah, dan mereka diberi mukjizat. Ya. Ayyadahum bil mu'jizat addalah ala sidqihim. Mereka diberi mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya, yaitu kebenaran mereka. Itu lebih tepatnya terjemahannya adalah mengukuhkan kebenaran mereka. Wa annahum ballaghu anillahi risalati. Yang artinya para rasul menyampaikan semua ajaran Allah yang diterimanya. Wa bayyanu lil mukallafin ma amarallahu bih. Ma amarahumullahu bih. Dan menjelaskan kepada orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu artinya kita-kita ini yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah. Mukallaf artinya orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, para rasul itu wajib dimuliakan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, kita akan berbicara tentang rasul sekarang. Kalau tadi para malaikat, sekarang kita berbicara tentang rasul. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Apa bedanya antara nabi dan rasul? Ada yang tahu? Angkat tangan, adabnya angkat tangan. Ya. Nabi tidak membawa syariat, sementara Rasul membawa syariat. Ada pendapat lain? Kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan risalah, sementara Nabi tidak. Kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan risalah, sementara Nabi tidak. Ini sudah dua pendapat. Ya, Nabi, Rasul. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi membawa tidak membawa risalah atau syariat. Dan Rasul berarti membawa syariat. Kemudian yang kedua, Nabi tidak diwajibkan menyampaikan risalah. Mungkin spidolnya karena baru ya. Tidak diwajibkan menyampaikan risalah. Berarti Rasul diwajibkan. Ada pendapat lain? Angkat tangan. Mana? Silahkan. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Ya, apa bedanya berarti? Nah, ya, wajib biru. Kalau Nabi diberikan kepada Allah, pasti disampaikan namanya. Tidak disampaikan. Ya. Nah, mudah tadi. tidak wajib menyampaikan. Kalau Nabi menyampaikan risalah dari Allah, melanjutkan risalah dari Nabi yang sebelumnya atau risalah baru, melanjutkan risalah lama. Yang ketiga, membawa risalah baru. Nah, ada pendapat lain? Pak, jangan Pak. Kalau Nabi khusus untuk kaumnya, masya Allah. Ini Syekhul Islam semua ini. Kemudian kalau Rasul, hah? Seluruh umat. Baik, saya tambahkan, ini semua tidak lepas dari koreksian. Semua pendapat ini tidak lepas dari koreksian. Dan pendapat yang lebih kuat adalah, dan itu yang terjadi pada realitanya, bahwa Nabi adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang tidak menentangnya. Seorang Nabi adalah lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum yang tidak menentangnya. Kepada kaum yang tidak menentang. Sedangkan Rasul adalah lelaki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang mengingkarinya. Nah, ini kira-kira yang lebih kuat perbedaan antara Nabi dan Rasul, dan itu adalah jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan dalil Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna lilladzina aslamu." Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Para nabi-nabi berhukum kepada Taurat tersebut. Lihat, para nabi-nabi berhukum kepada Taurat tersebut untuk orang-orang yang beriman. Jadi nabi lelaki yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya yang menyepakatinya, tidak menentangnya. Yang menyepakatinya, tidak menentang. Ya, ayat yang saya sebutkan tadi, Surat Al-Maidah ayat 44. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 44. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah para nabi dan para rasul yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran 25. Jumlah para nabi dan para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya dalam Al-Quran sebanyak 25. Kemudian poin selanjutnya, para ulama berbeda pendapat berapa jumlah para nabi dan para rasul. Para ulama berbeda pendapat berapa jumlah para nabi dan para rasul. Apakah 25 itu saja ataukah ada yang lain? Maka Allahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, catat ya, semua hadis yang menyebutkan tentang jumlah bilangan para nabi dan para rasul, hadisnya lemah sekali, bahkan ada yang palsu. Jadi belum ada dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya jumlah para nabi, para rasul sekian. Ada yang mengatakan begini, bahwa jumlah para nabi dan para rasul itu 124 ribu. Para nabi seluruhnya 124 ribu. Dari 124 ribu itu 313 adalah rasul. Dari 313 tersebut ada 25 nabi. Dari 25 nabi tersebut ada 5 rasul dari ulul azmi. Tapi ini tidak ada dalil. Yang pertama berapa? 124 ribu. Kemudian ini nabi, kemudian rasulnya 313. Ini rasul, kemudian dari rasul ini 25 nabi dan rasul. Dari 25 ini 5 ulul azmi. Ulul azmi dari rasul. Ya, ini urutan-urutannya. Tetapi sekali lagi belum ada dalil yang kuat tentang hal ini. Belum ada dalil yang kuat tentang hal ini. Kemudian tadi disebutkan tentang mukjizat. Kan penulis mengatakan mereka diberi mukjizat-mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya. Mereka diberi mukjizat-mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya. Apa itu mukjizat? Kita akan bicarakan agak panjang sedikit tentang mukjizat. Apa itu mukjizat dan apa itu karamah? Apa itu mukjizat dan apa itu karamah? Baik. Mukjizat secara bahasa adalah diambil dari kata ajz. Ajz. Mukjizat diambil dari kata-kata ajz. Enggak mau hilang. Oh, mau. Dia hilangnya pilih-pilih. Ya. Mukjizat diambil dari kata-kata apa? Ajz. Bahasa Arabnya ajz. Ajz artinya adalah adamul qudrah, tidak punya kekuasaan. Ajz secara bahasa tidak mempunyai kekuasaan. Nah, adapun secara terminologi syar'i, mukjizat adalah, ini perhatikan. Ma kharaqal 'adata min qawlin aw fi'lin idza wafaqa da'war risalah wa qaranaha ala jihati at-tahaddi ibtida'an bihaitsu la yaqdiru ahadun mithliha wala 'ala ma yuqaribuha. Artinya, mukjizat adalah segala sesuatu di luar kebiasaan manusia. Segala sesuatu di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada para rasulnya, tujuannya untuk menantang musuh-musuh Allah. Saya ulangi, mukjizat adalah segala sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ini misalkan seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak apa? Memperbanyak air keluar dari selah jari jemari beliau. Kemudian beliau juga memperbanyak makanan. Beliau juga membelah bulan. Mukjizat. Segala sesuatu di luar kebiasaan manusia. Ya. Yang Allah berikan kepada para rasul. Tujuannya untuk apa? Menantang musuh-musuh. Tujuannya itu. Nah, itu nanti bedanya dengan karomah. Karomah enggak. Bukan tujuan untuk menantang. Karomah itu tujuannya untuk memperlihatkan keistimewaan. Bukan tujuannya untuk menantang. Tapi kalau seandainya mukjizat, tujuannya untuk menantang. Makanya Allah berfirman tentang Al-Quran, fa'tu bisurati min mithlih. Yang artinya, datangkan satu surat yang seperti ada dalam Al-Quran. Ya? Datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ini untuk menantang. Tujuannya memang mukjizat itu untuk menantang. Nah, adapun karamah secara bahasa, karamah secara bahasa adalah diambil dari kata-kata karoma yakrumu, yang artinya yaitu lubang pada, secara bahasa ya, lubang pada, jazakallahu khair pak, lubang pada goa. Jadi tadi mukjizat, bahasa Indonesia aja mukjizat. Pakai apa? Jizat. Itu diambil dari kata Arab ajaza, yang artinya tidak punya kuasa secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i adalah keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada seorang rasul, kepada seorang rasul untuk tujuannya untuk menantang. Sedangkan karamah diambil dari kata-kata karamah, yang artinya adalah lubang pada goa, lubang pada goa secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, perhatikan keadaan di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada wali-walinya, yang Allah berikan kepada wali-walinya sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk pemuliaan, bukan untuk menantang ya, sebagai bentuk pemuliaan. Makanya antara mukjizat dan karomah itu tidak dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Mukjizat enggak bisa dipelajari, karomah juga tidak bisa dipelajari. Nah. Di sana ada ahwal syaitaniyah. Keadaan dari syaitan. Ahwal syaitaniyah ini sama, dia di luar kebiasaan manusia. Sama. Lalu bedanya apa Ustaz? Bedanya adalah berasal dari syaitan, diberikan kepada hamba-hamba Allah, diberikan kepada manusia-manusia yang tidak saleh. Sama, dia di luar kebiasaan manusia. Seperti jalan di atas air, terbang di udara, kemudian dalam satu waktu terlihat di dua tempat. Ahmad Zainuddin ceramah di Serpong, pada saat yang bersamaan ceramah di Banjarmasin. Nah, itu bukan karamah, itu namanya ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitaniyah. Ya. Ataupun juga makan beling, makan paku. Ini subhanallah, orang-orang enggak berakal. Nasi ada, kue ada, yang makan paku. ya. Nah, itu bukan karamah, tetapi itu adalah apa? Ahwal syaitaniyah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sebutkan fungsi dari mukjizat adalah untuk menantang musuh. Fungsi dari karamah, catat, fungsi dari karamah yaitu menjelaskan kekuasaan Allah. Yang kedua, memuliakan si wali. Yang ketiga, menambah keimanan. Yang keempat, kabar gembira bagi wali. Yang keempat, kabar gembira bagi wali. Dan karamah yang paling utama para ikhwah adalah istiqamah sampai meninggal. A'zamul karama istiqamatu fi dinillah. Karamah yang paling utama adalah beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal. Nah, kita lanjutkan. Lalu penulis mengatakan, wal imanu bil yaumil akhir huwa at-tasdiqu bi yaumil qiyamah mashtamala alayhi min al-i'ada ba'da al-maut wal hasyr wal nashr wal hisab wal mizan was sirat wal jannah wan nar wa annahuma daru thawabihi wa jazaihi lil muhsinin wal musiin ila ghairi dhalika mimma sahha min an-naql. Iman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir para ikhwah? Ya, iman kepada hari akhir. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Maka jawabannya adalah karena dia hari yang terakhir untuk beramal. Tidak ada lagi waktu beramal setelahnya. Ini jawaban pertama. Karena dia adalah hari terakhir untuk beramal. Yang kedua, jawabannya adalah karena tidak ada hari setelah itu. Karena tidak ada hari setelah itu Allah mengumpulkan manusia. Karena tidak ada hari setelah itu Allah mengumpulkan manusia sebagaimana di dunia. Naam. Iman kepada hari akhir yaitu mengakui adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat. Kenapa disebut sebagai hari kiamat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena kiamat kan artinya bangun. Karena bangunnya manusia dari kubur mereka menuju Allah Rabb semesta alam. Bangunnya mereka dari kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surat apa itu? Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalum aw wazanum yakhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Ya. pada hari manusia bangun untuk Rabb alam semesta, bangun dari kuburnya. Ya, surat Al-Mutaffifin ayat 6. Kemudian sebab yang kedua, karena para saksi bangun untuk bersaksi di hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Karena para saksi bangun untuk bersaksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari bangkitnya para ashhad, para saksi-saksi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makna kiamat, kenapa hari kiamat dinamakan hari kiamat, karena bangunnya para saksi-saksi pada saat itu. Sebagaimana saya, ayatnya yang saya sebutkan tadi, surat Ghafir ayat 51. Surat Ghafir ayat 51. Sebab yang ketiga, yaitu bangunnya keadilan saat hisab. Bangunnya keadilan saat hisab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan timbangan pada hari kiamat. Surat Al-Anbiya ayat 47. Timbangan-timbangan pada hari kiamat. Surat Al-Anbiya ayat 47. Kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenapa hari kiamat dinamakan kiamat, karena yaitu tegaknya, bangunnya keadilan pada hari kiamat. Iman kepada hari akhir yaitu mengakui adanya hari kiamat, termasuk di dalamnya hidup kembali setelah mati. Nah, ini keyakinan yang harus kita pegang. Ya, akidah kita yang harus kita pegang bahwa ada kehidupan setelah mati. Berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar ada padang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Dan pada waktu itu tidak ada satu tiang pun. Dan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, kemudian tidak terkhitan, tidak bisa membawa apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim senantiasa harus mengingat hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Adanya perhitungan dan timbangan amal, menempuh jembatan antara surga dan neraka, serta adanya surga dan neraka yang mana kedua tempat ini merupakan tempat pemberian pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan siksa bagi orang-orang yang berdosa, dan juga mengakui hal-hal lain yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Intinya beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada kehidupan setelah kematian, apapun itu. Ya, garis bawahi baik-baik, beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada kehidupan setelah kematian, apapun itu. Kita lanjutkan sedikit para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wal imanu bil qadar. Nah, sehingga kita selesai pada 6 rukun sudah ya. Dan iman kepada takdir. Apa itu takdir? Catat baik-baik, takdir. Ada dua istilah. Ada dua istilah. Yang pertama yaitu al-qadar atau at-taqdir. Yang kedua yaitu al-qadha. Perhatikan sini. Yang pertama yaitu al-qadar atau at-taqdir. Al-qadaru at-taqdiru. Kemudian yang kedua ada istilah al-qadha. Makanya disebutkan dalam bahasa Indonesia beriman kepada qadha dan qadar. Apa bedanya takdir, qadar dengan qadha? Makna jawabannya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Qadar secara bahasa apa ya, bahasa Indonesianya yang tepat itu al-ihathah bimaqadiril umur. Al-qadar secara bahasa artinya adalah meliputi takaran, meliputi takaran. Qadar secara bahasa artinya adalah meliputi takaran. Sedangkan qadar secara istilah syar'i adalah ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu dan penulisannya sebelum terjadinya. Ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu dan penulisannya tentang terjadinya di dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz. Saya ulangi, qadar artinya adalah ilmu. Ilmu. Ilmu pengetahuan milik siapa? Allah. Tentang apa? Milik Allah. Tentang segala sesuatu. Kemudian Allah tuliskan di mana ilmu pengetahuan ini? Di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ah, itulah qadar. Jadi qadar itu seperti orang membuat baju. Dia ukur dulu. Ini tangan lengannya berapa? Perutnya berapa besarnya, lehernya berapa besarnya, kemudian panjangnya berapa panjangnya. Itu namanya apa? Qadar. Allah tetapkan dulu batasan-batasannya. Ilmu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu yang Allah tulis pengetahuan tersebut di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Nah, qadha secara bahasa adalah qadha secara bahasa yaitu keputusan. Qadha secara bahasa artinya keputusan. Sedangkan qadha secara terminologi syar'i adalah takdir yang sudah terjadi. Takdir yang sudah terjadi. Itu namanya qadha. Berarti mana yang lebih dahulu antara qadha dan qadar? Maka dulu kita di SD beriman kepada qadha dan qadar, ya. Sebenarnya terbalik, beriman kepada qadar dan qadha. Karena qadar adalah takarannya, orang ini mau jadi apa ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Orang ini nasibnya bagaimana ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika sudah terjadi apa yang tertulis tadi, maka disebut dengan qadha. Baju yang sudah diukur-ukur tadi, kalau sudah jadi, maka baju tersebut disebut apa? Qadha. Paham ini para ikhwah? Nah. Kemudian di sini penulis mengatakan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir yang yaitu mengakui semua yang telah tersebut di atas. Ringkasannya seperti yang tersebut pada firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Lihat di situ ya. Allah menciptakan kita dan semua perbuatan kita. Berarti Allah mempunyai qadar apa qada? Allah menciptakan kita. Allah mempunyai qadar apa qada? Qadar dulu baru qada. Ya. Firman-Nya pula, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran tertentu. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Maka ada orang bertanya, "Ustaz, jodoh itu takdir kah?" Iya. Kalau maksiat takdir enggak? Iya takdir, tapi enggak boleh maksiat. Karena ada orang berhujjah, beralasan, ya, "Wah, ini kan takdir Allah." Kemudian dia maksiat. "Kenapa kamu enggak sholat?" "Takdir Allah." Enggak boleh. Kenapa? Karena meskipun semuanya tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia diperintahkan untuk memilih salah satu dari jalan, dari dua jalan. Manusia diberikan kekuasaan untuk memilih salah satu dari dua jalan. Allah berfirman, "Fahadainahun najdain." Kami berikan petunjuk kepada dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Ya. Ini hati-hati nih. Kalau biar mudah antum catat saja. Bolehkah bermaksiat beralasan takdir? Bolehkah bermaksiat dengan alasan takdir? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memilih jalan ketaatan. Bolehkah bermaksiat dengan alasan takdir? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memilih jalan ketaatan. Dan yang kedua, karena Allah telah menurunkan kitab suci, mengutus para rasul untuk menjelaskan jalan ketaatan. Ini kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa yang bermaksiat itu disiksa? Itu kan takdir Allah." Gimana antum jawabnya? Itu yang antum tulis. "Kenapa orang minum minuman keras disiksa di akhirat? Itu kan takdir Allah." Bagaimana jawabnya? Kita diperintahkan untuk memilih jalan ketaatan daripada jalan kemaksiatan. Satu. Yang kedua, Allah telah menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul untuk menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata Anda masih memilih jalan yang buruk. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala siksa. Nah, makanya ada seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab, "Kenapa engkau mencuri?" Ya, "Hadza qadarullah." "Ini takdir Allah," kata dia. Kata Umar bin Khattab, "Kalau begitu naqta'u yadaka biqadarillah. Kita potong tanganmu juga dengan takdir Allah." Ya. Artinya tidak boleh orang bersandar dengan takdir Allah dalam perihal maksiat. Kenapa? Satu, karena Allah memerintahkan kita untuk taat. Dua, Allah telah menyediakan semua sarana. Semua sarana agar kita taat. Diturunkan Al-Quran, diutus para nabi, para rasul, menjelaskan mana yang baik. Masih memilih jalan yang buruk. Maka bukan salah Allah di sini. Tetapi salah hamba tersebut yang memilih jalan yang buruk. Ada orang bertanya, "Ustaz, kan orang kafir itu kafirnya cuma 60-70 tahun saja, habis itu dia mati. Tapi kenapa di neraka selama-lamanya?" Hah? Paham gak pertanyaannya? Orang kafir 60-70 tahun saja, tapi kenapa neraka selama-lamanya? Kalau mau apple to apple, ya 60-70 tahun juga, Ustaz. Maka jawabannya itu sudah apple to apple. Itu sudah sama. Artinya apa? Maksiat yang dia kerjakan selama di dunia itu dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka itu adalah sebuah pembangkangan yang tiada tara. Makanya pantas untuk disiksa selama-lamanya. Pembangkangan yang tiada tara. Paham enggak? Begitu juga sebaliknya. Ustaz, kita ini kan 60-70 tahun hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, mati di atas Islam. Tapi kenapa surganya selama-lamanya? Maka jawabannya mudah. Bahwasanya ibadah yang dia kerjakan bukan bernilai seumur yang dia hidup, tetapi bernilai sangat besar pahalanya di sisi Allah. Maka wajar dia selama-lamanya di surga. Paham ini? Ibadah yang dia kerjakan lebih bernilai, jangan dinilai dengan selama dia hidup, tetapi ibadah tersebut bisa bernilai selama-lamanya karena saking besarnya pahala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Termasuk pula sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas. Maksudnya sabda Rasulullah SAW yang menceritakan tentang takdir. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' illa bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, semua dari manusia ngumpul nolong saya untuk memasukkan air ke mulut saya, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirimu. Kalau seandainya belum Allah takdirkan meskipun semuanya nolong saya tidak akan bisa minum. Allah menakdirkannya bulan depan, maka saya akan bisa minum. Dan ini akan terus di atas meja ini sampai saya meminumnya, karena itu memang sudah ditentukan untuk saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, Pak, membuat hati kita tenang di dunia. Tidak mudah mengeluh, menggerutu. Ah, kenapa ya untungnya cuma sekian? Ya. Maka sebesar apapun ahli dagang modalnya banyak, tapi kalau Allah belum menakdirkan maka tidak akan pernah dia dapat. Sebaliknya, sekecil apapun dia usaha, tapi kalau Allah menakdirkan dia dapat banyak, dia dapat banyak. Nah, ada orang berkata, kalau gitu Ustaz, kita usahanya santai-santai aja deh. Contoh paling ekstrim, gak usah sholat Ustaz. Kan kalau Allah menakdirkan kita surga, ya sudah, berarti surga juga kita dapatnya. Gimana antum jawabnya? Kalau ada tuh teman antum begitu, ah kalau takdir anak surga, gak sholat juga masuk surga. Gimana jawabannya? Paham pertanyaannya gak? Nah, gimana jawabannya? Dibalik, maka jawabannya mudah. Antum tahu dari mana takdir antum surga? Paham gak? Tahu dari mana takdirnya surga? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, wahai Rasulullah, apakah sudah diangkat pena dari pencatatan takdir di Lauhul Mahfudz dan sudah kering buku Lauhul Mahfudz? Kata Rasulullah, "Naam." Iya. Maka para sahabat mengatakan, "Fafimal amal?" Kalau begitu ngapain kita beramal? Toh sudah ada takdirnya. Ngapain kita beramal? Maka kata Rasulullah SAW, "I'malu faqulun wa yassir lima khuliqalah." Beramallah kalian. Sesungguhnya segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan untuknya. segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Kenapa Rasulullah SAW ditanya, ketika ditanya, lalu untuk apa beramal oleh Rasulullah? Beliau tidak menjawab. Kenapa? Karena beliau tidak tahu akhir hidup seseorang. Beliau cuma bisa mengarahkan, beramallah, karena setiap orang sesuai dengan apa yang sudah diapakan? Ditakdirkan oleh Allah. Paham gak ini? Apa pusing? Hah? Pusing ya? Jadi pertanyaannya tadi apa? Hah? Untuk apa sholat? Kan sudah ada takdir. Ya, untuk apa puasa? Kan sudah ada takdir. Maka jawabannya mudah, bahwa kita tidak mengetahui takdir kita itu apa sebelum terjadinya. Kita nih tidak mengetahui takdir kita itu apa sebelum apa terjadinya. Maka beramallah agar kita tahu takdir kita. Ah, begitu maksudnya. Paham ya? Jadi kalau ada mengatakan, ah malas sholat ah, kalau sudah takdirnya surga, surga aja. Kalau sudah takdirnya neraka, ya neraka aja. Apalagi nanti dia tambah, dia hafal hadis arba'in lagi. Orang ini. Hadis yang keempat begitu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sadiqul masjub. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak, fayanfukhu fihi ar-ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqi wa ajalihi wa 'amali shaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha illa ghayruh. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kadha. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli an-nar fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya, menceritakan kepada kami, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian 40 hari sebagai nutfah, percampuran sel telur dengan sel sperma, 40 hari selanjutnya 80 hari sebagai 'alaqah, segumpal darah, 40 hari selanjutnya 120 hari sebagai mudghah, daging. Lalu Allah mengutus pada seorang malaikat, kemudian meniupkan ruh padanya. Berarti 120 hari itu berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan sudah ada nyawanya, maka tidak boleh digugurkan. Ya, sudah ada nyawanya. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh digugurkan walau apapun alasannya, kecuali kalau seandainya berpengaruh kepada ibunya. Itu pun masih khilaf di antara ulama. Kenapa? Karena ini manusia. Nah, kemudian setelah itu ditulis oleh malaikat rezekinya, ajalnya, dan nasibnya, bahagia ataupun sengsara. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga satu hasta. Satu hasta setengah meter, saking dekatnya, saking solehnya, tetapi takdirnya mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia mati di atas amalan penghuni neraka dan masuk ke dalam neraka. Tuh kan katanya, yang sholat aja kalau sudah takdirnya neraka, ya udah neraka aja. Jadi mendingan nggak usah sholat deh. Dan sebaliknya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta, lalu Allah mendahului dengan takdirnya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, maka orang tersebut mengamalkan amalan penghuni surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Tuh kan katanya, sudahlah gak usah sedekah, gak usah puasa, gak usah sholat lah. Gimana menjawabnya? Tadi jawabannya mudah. Apa? Dari mana kita tahu takdir kita? Kita gak tahu takdirnya. Apakah kita penghuni neraka ataukah penghuni surga? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan apa? Beramallah. Daripada mikirin ente surga atau neraka, menghayal-hayal sana sini, ya, maka beramallah. Sehingga tahu mana yang merupakan takdir kita. Nah, alhamdulillah, para ikhwah. Selesai ini kita, segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya pena pencatat amal, pencatat takdir maksud saya. Dan lembaran-lembaran kering ini maksudnya apa? Buku Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam. Apakah ada yang disebut dengan ilmu laduni? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari ladunka. Ladun itu artinya adalah dari sisimu. Dari sisimu. Maka akhirnya dikenal dengan ilmu laduni. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Cuma ilmu laduni ini jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul, maka ditolak. Seperti ilmu laduni, dia gara-gara dapat ilmu laduni boleh tidak sholat atau mempunyai zikir baru. Dapatnya dari mana? Dari ilmu laduni. Atau mengaku mengetahui akan hal gaib. Maka ini tidak benar. Ini bukan ilmu laduni namanya. Itu tukang ramal. Ya. Jika saya ada dana untuk daftar haji, mengingat antrian haji lama, gimana baiknya? Umroh dulu atau daftar haji? Terus keluarga ada yang lagi butuh bantuan, yang mana yang harus didahulukan? Maka jawabannya, daftar haji, daftar umroh, bantu keluarga. Pertanyaan-pertanyaan begini kadang-kadang pada ikhwah adalah bisikan syaitan. Nanti ujung-ujungnya tidak semuanya dikerjakan. Ya. Daftar haji, daftar umroh, kemudian bantu saudara. Kalau seandainya uangnya terbatas, maka pada saat itu lihat saudara yang minta bantuan tersebut sangat-sangat memerlukan. Kalau seandainya tidak dibantu, mati. Nah, baru didahulukan. Tapi kalau seandainya tidak juga, maka pada saat itu daftar haji ataupun daftar umroh. Wallahu a'lam. Kalau anak umur 5 tahun belum mau sholat, bagaimana kita menuntun mendidiknya biar anak mau sholat? Maka jawabannya, perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Maka pada saat umur mereka 5, 6, maka tidak diperintahkan. Kalaupun mau memerintahkan hanya sebatas membiasakan saja agar nanti 7 tahun terbiasa. Ya. Bagaimana cara mendidik mereka agar mau terbiasa salat? Maka jawabannya adalah contohkan kepada orang tua. Contoh bahwa orang tua sholat, maka saya juga mau sholat. Karena anak itu bagaikan adonan, dia mengikuti loyang yang diberikan kepadanya. Maka juga dia mengikuti orang tuanya. Ya, ini kiat yang pertama. Tetapi tidak boleh dipaksa. Ayo sholat subuh-subuh, kan anak umur 5 tahun subuh-subuh lagi asik-asiknya tidur. Ya, jangan dipaksa, ya. Tetapi kita bangunkan, kalau nggak bangun ya sudah, jangan dipaksa. Umur 5 tahun belum wajib, diperintahkan umur 7 tahun. Kita umur 5 tahun itu hanya untuk memerintah, itu pun tidak boleh diancam. Jadi umur 7 tahun itu nggak boleh diancam. Ayo, nggak sholat neraka lo, nggak boleh itu. Jadi umur 7 tahun itu, apalagi umur di bawahnya. Karena tugas kita cuma merintahkan, nak, ayo sholat. Datang azan lagi, nak, ayo sholat. Datang azan lagi, nak, ayo sholat. Enggak ada ancaman. Ancaman ada kapan? Setelah umur 10 tahun. Karena di umur 10 tahun boleh memukul. Jadi dari umur 7 sampai 10 hanya boleh memerintahkan saja. Tidak boleh mukul. Itu untuk apa? Untuk menjadi kebiasaannya. Karena orang bisa karena biasa. Nah, ini juga jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Anak-anak, kadang-kadang anak-anak umur bayi, umur 3 hari sudah dicadarin. Kenapa? Karena orang tuanya baru hijrah. Enggak juga begitu kali. Ya. Enggak seperti itu. Ini terlalu ekstrim. Ya. Maka anak-anak juga seperti itu. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, ya sudah dia tidur, itu waktunya memang. Dia tidur lebih panjang seperti orang tua nanti kalau kita sudah tua ya seperti itu, waktunya tidur lebih panjang. Ya, bangun jam 7 pagi, bangun jam 8 pagi ketika dia masih berumur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya memang waktunya seperti itu, mau diapakan? Ya. Jangan risau duluan, jangan risau duluan. Tapi ajaklah pelan-pelan, ajak pelan-pelan. Anak saya nih, umur 3,4 tahun. 3 tahun 4 bulan. Tanggal lahirnya persis dengan tanggal saya, lahir saya. Saya melihat dia Masya Allah tabarakallah, ini hanya tahadduthan bin ni'mah, memiliki kemampuan menghafal tinggi. Melihat sesuatu langsung cepat sekali menghafal. Melihat sesuatu langsung tahu hafal. Warna umur segitu sudah tahu. Kemudian bicara lancar. Maka saya bilang ke uminya, ini anak coba kita coba beda dengan kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya umur 5 tahun selesai Iqra, bisa baca Quran dan tidak pakai guru TPA, tapi pakai ibunya. Umur 5 tahun insya Allah baca Quran. Nah, karena anak ini beda dengan yang lainnya, maka coba umur 4 tahun selesai Iqra, bisa enggak? Umi bisa enggak? Sayang bisa enggak? Coba. Ternyata ketika dicoba, orangnya bosenan. Ya. Baru huruf A, bata, itu kan Iqra itu A, bata, alif, bata, A, bata gitu. Dia enggak mau yang di tengah. Dan dia bisa yang di tengah, repot jadinya. Ya, sampai sekarang kita belum bisa mendapatkan metode untuk mengajari si anak ini. Akhirnya 4 bulan berlalu begitu saja. Target kita padahal umur 4 tahun harus selesai Qurannya, harus bisa baca Quran, maksudnya Qurannya selesai. Nah, artinya apa? Jangan terlalu dipaksakan, karena memang waktunya dia bermain, waktunya dia seperti itulah. Ini contoh juga bagaimana ingatannya kuat. Hari raya Idul Adha itu bulan apa? Agustus ya? Hah? Agustus ya? Baik. Agustus, September, Oktober, November. Sampai kemarin saya sebelum ke Jakarta, dia masih ingat apa yang terjadi di Idul Adha. Rupanya dia merekam. Kan ada sapi banyak. Sapi nomor 5. Kemudian ketika mau disembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai sekarang dia masih mengiyang-iyang. Akhirnya dia selalu kalau dekat dengan saya, sapi nomor 5 disembelih bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Itu jadi ketika dia sekarang sudah bisa diajak untuk sholat. Nah, sebagian orang kadang-kadang anak mau baru 2 tahun jalannya tergopo-gopo diajak sholat. Ya, jangan juga. Ustaz, membiasakan dengan masjid nanti kalau sudah dia benar-benar bisa. Ya. Nah, sekarang umur 3,4 ini saya katakan kan biasanya dia kalau lagi sholat takbirnya doang, habis itu paling sana paling sini. Maka saya bilang kalau mau ikut harus sholat. Siap bah katanya. Bisa dia ikut, serakaat doang katanya. Nah, lebih maju daripada sebelumnya berarti. Habisnya ngeliat sana, ngeliat sini. Ah, anak gimana, mau diapain? Ya, jangankan anak kita, anak cucu Rasulullah SAW. Menunggangi Rasulullah SAW. Saat beliau menjadi imam untuk para sahabat. Coba bayangkan. Nah, jadi tetaplah optimis dengan anak itu. Ya, jangan terlalu ekstrim, terlalu dipaksakan anak-anaknya. Kecuali kalau memang dia mempunyai kemampuan. Ya. Saya sering kadang di Arab Saudi, ini bukan ukuran ya, Arab Saudi bukan ukuran. Di Arab Saudi anak-anak umur kelas 3 SD gitu, atau kelas 3 SD sudah besar kelas, ya umur 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun, anak-anak kecil, perempuan itu kalau Idul Adha, Idul Fitri, mereka dandanin, nggak pakai hijab, nggak pakai apa. Kata kawan-kawan mahasiswa, mumpung belum balik, boleh dilihat. Ya, artinya apa pada ikhwah, jangan terlalu terkesan, terlalu berlebihan gitu. Umur anak 3 tahun sudah dipakein cadar. Seperti bahasa kelakar saya tadi, umur 3 hari sudah pakai cadar, gimana? Terlalu berlebih-lebihan, enggak usah, enggak, tidak. Islam juga tidak seperti itu. Inna dina yusrun, lan yushadad dina illa ghalaba. Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ustaz kan bukan, bukankah dia untuk membiasakan? Iya, ada waktunya untuk membiasakan. Ya, seperti itu, Allahu a'lam. Kalau sedang ayyamul bid kita datang ke kondangan, apakah kita boleh tetap berpuasa? Boleh. Dan doakan orang yang mengundang kita. Bagaimana pandangan ahlu sunnah terkait manusia yang mengaku pernah melihat malaikat, baik saat masa hidup atau saat menjelang kematian sakaratul maut, atau saat mereka mengalami selamat dari maut? Maka Allahu a'lam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang diberikan kemuliaan oleh Allah karena keimanan dan karena amal solehnya, mungkin bisa saja seperti misalkan para sahabat melihat jelmaan dalam tanda kutip Jibril alaihi salam, kemudian Maryam alaihi salam melihat jelmaan Jibril alaihi salam, kemudian juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka istiqamah, tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, maka para malaikat turun. Nah, turunnya para malaikat ini saat sakaratul maut. Kemudian mereka memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan keluarga. Ya, maka ada di antara sebagian orang yang saat sakaratul maut dia tersenyum, dia seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada yang manusia seperti itu. Tetapi jangan sampai membuat berita dongeng. Ya, itu saja. Tapi secara dalil ada, Allahu a'lam. Hukumnya main trading seperti forex itu apa? Maka jawabannya dia seperti jual beli biasa. Jual beli saham itu kan, forex jual beli saham. Kalau sahamnya memang benar-benar ada, bukan saham kamuflase, kemudian juga dari perusahaan yang memang benar-benar, bukan perusahaan yang abal-abal, maka pada saat itu dia seperti jualan barang seperti biasa, barang. Ya. Tetapi kebanyakan di dalamnya terdapat syubhat. Di dalamnya terdapat syubhat. Allahu a'lam. Hadis tentang malaikat maut menatap manusia sehari 70 kali, hadis itu sahihkah? Allahu a'lam. Nanti saya cari. Ada dalam benak saya tapi saya ragu. Saya tidak tahu. Nanti kita cari. Apa tugas malaikat sebelum manusia diciptakan? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Ente tahu tugasnya atau enggak nambah keimanan juga kan? Itu maksudnya. Makanya saya suruh tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita yang paling penting sekarang kita mengetahui ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil yang tugasnya ini. Adapun sebelum diciptakannya manusia, Allahu a'lam. Cuma mau minta maaf karena tadi saya tunjuk tangan tidak pernah absen di kajian dari kajian Ustaz. Saya lupa pada pertemuan kedua saya tidak bisa hadir. Sekiranya Ustaz memaafkan saya atas pernyataan saya. Baik, yang penting innal birra yahdi ilal innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, kebaikan menghantarkan kepada surga, dan masih saja seseorang berkata jujur sampai ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang suka jujur. Tetapi masalah tadi hayin, insyaallah ringan masalahnya dan sudah dimaafkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.